Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita melanjutkan membaca syarah atau keterangan dari Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, penjelasan beliau tentang nama Allah Al-Ghani. Kata beliau, wa min kamali ghinahu, dan di antara bentuk kemahasempurnaan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna dalam hal kekayaannya, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Annahu yad'u ibadahu ila su'alihi kulla waqtin wa ya'iduhum inda zalika bil ijabah wa ya'muruhum bi ibadatihi wa ya'iduhum al qabula wal ithabata wa qad atahum min kulli ma sa'aluhu wa atahum kulla ma araduhu wa tamannawhu. Dan di antara gambaran kemahakayaan, kemahasempurnaan dalam kekayaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya untuk meminta kepadanya kulla waqt, ya, di seluruh waktu yang ada, kapan pun, ya. Allah Subhanahu wa taala mempersilakan hamba-hambanya untuk meminta kepadanya. Wa ya'iduhum inda zalika bil ijabah, dan Allah pun menjanjikan kepada mereka ketika memerintahkan atau menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa meminta kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mengijabahinya, mengabulkannya. Dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menunaikan apa yang Allah janjikan. Allah menegaskan, Allah la yukhliful mi'ad, wa Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyelisihi janjinya. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pasti Allah akan menunaikannya. Ini diantara gambaran maha kayanya Allah. Kapan hamba meminta kepadanya, kapanpun, ya, hamba minta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjanjikan untuk mengabulkannya, Allah akan mengabulkannya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk kita berdoa langsung ya kepadanya, tidak melalui perantara-perantara. Sehingga di sini ya suatu kekeliruan yang besar ya, ketika orang berusaha untuk mencari perantara-perantara dalam berdoa, pada sungguhnya perbuatan tersebut hakikat dari kesyirikan orang-orang musyrikin ya, mencari perantara-perantara di dalam berdoa. Karena di ayat ini sekali lagi Allah memerintahkan untuk kita berdoa, meminta langsung kepadanya tanpa perantara siapapun ya, malaikat kah ataukah nabi, orang-orang salih, lebih-lebih tentunya makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian Allah menyatakan astajib lakum, aku akan mengijabahi kalian ya, akan mengabulkan apa yang kalian minta. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara mutlak ya tidak membatasi seorang hamba untuk berdoa di waktu tertentu. Kapan saja dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di ayat ini untuk mengabulkannya. Kemudian pada kelanjutan ayat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud di sini kembali kepada awal ayat ini, perintah untuk apa? Berdoa. Jadi mereka orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nasib yang akan mereka dapatkan. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam jahannam, ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita ya bahwa justru orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka itulah orang-orang yang yastakbir, yang sombong, angkuh. Karena tidak mungkin seorang hamba pun bisa hidup tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana mungkin dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisanya dia bernafas itu dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nafas salah satu di antara faktor-faktor kehidupan fisik. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua tanpa seorang harus membayarnya, dari mulai alat pernafasannya, udara yang dihirupnya. Lalu bagaimana mungkin seorang kemudian merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Lakin ini dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang sahih, Nabi menyatakan man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Man lam yas'alillah, siapapun yang tidak mau berdoa kepada Allah ya, yaghdab 'alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Oleh karena itu pada ayat innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sesungguhnya ya orang-orang yang yastakbirun, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Nah dari sini, baik, maka hendaklah ya, menjadi motivator bagi siapa saja di antara ya, hamba-hamba yang beriman untuk senantiasa memiliki sikap optimis ya, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, ada ungkapan ataupun ucapan atau bahkan pikiran, semata pikiran dalam hati, saya sudah sekian lama berdoa, mana buktinya, mana buktinya. Tidak boleh demikian, karena Allah Subhanahu wa taala ya, Maha menepati janjinya. Tinggal permasalahan, apakah syarat-syarat untuk terpenuhinya doa kita, terkabulkannya doa kita, sudahkah kita penuhi? Karena Nabi SAW juga mengingatkan hal yang demikian, tentang adanya hal-hal yang bisa menjadi penghalang untuk dikabulkan doa dari seorang hamba. Pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan ya, oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima kecuali hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan perintah yang itu Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari perkara-perkara yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Apa perintah Allah kepada para rasul? Ya ayyuhar rusul, kulu ya, minat tayyibati wa'amalus salihah. Wahai para rasul, ya, makanlah ya, dari perkara-perkara yang baik, dan beramallah amalan yang salih. Jadi perintah kepada kaum mukminin, ada perintah yang juga, itu telah Allah perintahkan kepada para rasul, untuk kita mengkonsumsi perkara-perkara yang baik. Baik secara zatnya, kemudian baik dalam hal untuk mendapatkannya. Baik secara zatnya, itu bukan perkara yang terlarang di dalam syariat. Demikian pula cara untuk mendapatkannya. Karena bisa saja seorang mengkonsumsi sesuatu yang secara zatnya itu baik, halal, namun cara untuk mendapatkannya tidak dengan cara yang dibolehkan dalam syariat. Sehingga di sini penting bagi kita semua ketika menggeluti suatu jalan usaha untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul kita memperhatikan jalan tersebut. Apakah pada perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah hal-hal yang padanya ada penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam seluruh bidang, dari bidang-bidang profesi yang digeluti oleh seorang. Kenapa demikian? Karena jika ternyata yang ditempuh oleh seorang dari jalan usaha untuk mendapatkan rizki, padanya terkandung perkara yang samar, syubhat, apalagi ya, jelas-jelasan pada perkara yang haram, sementara syubhat, yakni suatu yang samar, ini perkara yang akan bisa mengantarkan kepada perkara yang sudah jelas-jelas haramnya. Ketika seorang meremehkan, menggampangkan, sehingga dalam perkara yang jelas-jelas haram pun ya, seorang yang sudah terbiasa dengan perkara yang syubhat akan menganggap biasa. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kelanjutan hadis mengatakan summa dzakara rajula. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seseorang yutilus safar, yang dia dalam keadaan menempuh suatu safar, perjalanan jauh. Disebut oleh Nabi beberapa perkara yang itu adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Kondisi seorang yang secara kondisi tadi sebetulnya itu sebab-sebab dikabulkannya doa. Seorang dalam keadaan safar. Ini satu di antara tiga kondisi yang Allah tidak menolak doa orang yang melakukan perkara ini, yakni berdoa ketika sedang safar. Ya, Mas Dindin, yang pertama apa? Yutilus safar. Kemudian asy'atsa aghbar, dalam keadaan ya rambutnya kusut, dalam keadaan tubuhnya berdebu. Ini juga kondisi yang mendukung di antara kondisi-kondisi dukungan terhadap dikabulkannya doa. Seorang yang dalam keadaan safar, dalam kondisi dia tidak peduli lagi ya dengan bersolek, berdandan atau yang semisal, ya, karena sibuknya dalam suatu ketaatan kepada Allah atau hal-hal yang mendukung ketaatan kepadanya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia dalam keadaan menegadahkan tangannya, ya, mengangkat tangan dalam berdoa. Ini juga termasuk di antara sebab ya dikabulkannya doa. Dalam hadis disebutkan innallaha hayyun karim, ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemalu lagi maha dermawan. Yastahi min ibadihi idza yamuddu yadayhi ila sama, yani yamuddu yadayhi ilaihi ayyaruddahu sifran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemalu lagi maha pemberi. Allah malu jika ada hamba-Nya yang mengangkat tangannya kepadanya berdoa ya kepadanya, kemudian dia mengembalikan tangannya dalam keadaan sifr, yakni kosong, tidak mendapatkan apa yang diminta. Makna hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan di dalam berdoa, ya, doa ul mas'alah, doa ketika seorang hamba minta sesuatu, termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Kemudian kata Nabi, ya mudu yadahi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Hamba tadi berdoa dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu di antara namanya dari nama-nama Allah Ar-Rabb. Hamba tadi ya di atas keyakinan bahwa pengabulan doa termasuk di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun berdoa dengan bertawassul kepadanya dengan nama yang sesuai dan apa yang menjadi harapannya. Ini juga perlu untuk diperhatikan terkait dengan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar disepadankan dengan apa yang menjadi harapan ataupun permintaannya. Jika kita memohonkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebut nama Allah yang terkait yang sesuai dengannya, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Dan yang semisalnya. Disebutkan di sini sekali lagi oleh Nabi sekian dari faktor-faktor yang menjadi sebab seorang jika berdoa dengan hal-hal tadi akan dikabulkan. Namun kata Nabi, ya wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Kemudian di akhir hadis kata Nabi fa anna yustajabu lahu. Sementara makanannya dari yang haram, entah itu jenisnya ataupun caranya. Minumannya dari yang haram, entah itu jenisnya ataupun caranya. cara untuk mendapatkannya. Wa malbasu haram, pakaiannya juga dari yang haram. Entah itu jenisnya seperti lelaki, dilarang untuk memakai sutra. Haram bagi mereka. Demikian pula cara untuk mendapatkannya. Kemudian kata Nabi, wa ghudhiya bil haram, dan dia ya ditumbuhkan ya dari perkara-perkara yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini keadaannya, meskipun ya dia menempuh sekian faktor yang bisa menjadi penyebab dikabulkannya doa, dimudahkannya untuk dikabulkannya doa. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini akan dikabulkan, kata Nabi. Ini yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa belum dikabulkannya doa kita, padahal kita sudah berulang-ulang berdoa. Hendaknya kita perhatikan, jangan sampai ada pada diri kita faktor yang menghalangi dikabulkannya doa itu. Salah satunya ini. Kemudian, di antara faktor yang lain yang bisa menjadi penghalang doa, ketika doa tersebut itu mengandung dosa. Doa tersebut mengandung dosa. Jadi, seseorang memohonkan sesuatu ya, dari kejelekan yang tidak pantas untuk orang yang didoakan tersebut ya, mendapatkannya. Demikian pula tidak boleh ya, di dalam doa itu ada perkara yang mengandung pemutusan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min muslimin." Tidaklah ada seorang muslim pun. Di sini kaitannya sekali lagi dengan orang muslim. Yad'ullaha bida'wah. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu doa. Laisa fiha ithnun wala qati'atu rahimin. Tidak ada pada doanya tersebut dosa. Tidak pula ya, mengandung pemutusan silaturrahim. Illa a'tahu biha. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada hamba tadi apa yang dia minta tadi. Ihda khisali thalas. Dengan salah satu di antara bentuk jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap doanya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa bentuk jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang itu sekali lagi pasti jawaban itu terhadap doa kita ketika bersih dari hal-hal yang akan menghalanginya. Allah akan memberikan salah satu di antara bentuk pengabulannya. Imma an yu'ajjilahu. Imma an yu'ajjilalahu da'watahu. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan apa yang menjadi permintaannya. Yani diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segera. Yani di kehidupan dunia ini sebagaimana apa yang diminta dalam doa hamba tadi. Ya, berdoa minta keturunan, Allah berikan. Ya, berdoa ya, minta apa saja yang selama itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau sesuatu yang mustahil tidak masuk dalam cakupan ini. Contoh seorang berdoa minta dijadikan sebagai nabi. Ya. Ini mustahil. Ya, jadi bentuk dikabulkannya atau jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala atas doa seorang hamba diberikan sesuai dengan apa yang dimintanya di kehidupan dunia ini. Kemudian, wa imma an yaddakhira lahu minal khairi mithlaha. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyimpankan jawaban atas doa hamba tersebut dengan kebaikan yang semisalnya. Disimpankan untuk Allah Subhanahu wa taala nanti berikan di kehidupan akhirat untuk hamba tadi. Ini bentuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yusrafa anhu minasyarri mithlaha. Jawaban yang ketiga, bisa jadi ya, dalam bentuk dipalingkannya sebuah kejelekan dari hamba tadi yang setara dengan doa yang dipanjatkan olehnya. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang mohon ya, rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban atas doa hamba tadi dengan dipalingkan dari kejelekan yang akan ya, mengenai apa, menimpa hamba tadi, misalnya dengan dijaganya kesehatan ya, atas hamba tadi dan keluarganya. Ya mungkin saja ya, seandainya ya, penyakit tersebut menimpa hamba tadi, hamba tadi dia harus mengeluarkan sekian banyak biaya yang dia keluarkan. Allah tidak memberikan dalam bentuk ya, rizki berupa harta ataupun yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan dari hamba tadi kejelekan itu, penyakit ataupun musibah yang lainnya. Sehingga dari sini, jika seorang sudah berupaya untuk berdoa dan menghindarkan segala bentuk dari hal-hal yang akan menghalangi dikabulkannya doanya, maka hendaklah dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, mengabulkan dari apa yang dia minta. Dan pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mesti ya, sesuai dengan apa yang dia minta tadi. Bisa jadi sesuai dengan itu, bisa jadi dalam bentuk yang lainnya, ataupun yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpankan untuknya ya, dengan kebaikan di akhirat nanti. Sehingga dari sini sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa seorang hamba ya, manakala terpenuhi apa yang menjadi sebab-sebab dikabulkannya, dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil kalam beliau oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwa beliau di jilid yang ke-8 halaman 193. Ini juga dinukil atau disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kata Umar Ibn Al-Khattab, inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'ai fa'idha ulhimtu du'a'a فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعْهُ. Makna dari kalam beliau, sesungguhnya aku bukanlah ya, perkara yang menjadi prioritasku, bukanlah perkara yang menjadi prioritasku ya, adalah keinginan untuk ya, mendapatkan jawaban dari Allah atas doaku. Hanyalah sesungguhnya yang menjadi prioritasku adalah keinginan, tekad untuk berdoa. Apa Mas Nidin? Keinginan, tekad untuk apa? Untuk berdoa. Faida ulhimtu ad-du'a, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, jika aku diberikan ilham ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan, mengingatkan ya, untuk berdoa, diberikan ilham untuk berdoa, kata Umar, fa innal ijabata ma'hu, maka ketahuilah Bahasanya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan doa itu. Ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, pasti aku akan mengijabahi, menjawab doa kalian. Sehingga di sini Umar menyatakan yang terpenting bagiku itu bukan bagaimana dikabulkannya doa itu, bukan. Tapi yang terpenting bagiku untuk aku diberi ilham untuk berdoa. Karena dengan aku berdoa, di situ ijabah, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ya menyertainya. Difahami kalam beliau? Bahwa kapan seorang hamba diberikan ilham untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban dari Allah menyertai doa hamba tadi. Kemudian juga penting bagi kita ya untuk memanfaatkan mumin-mumin yang di situ Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk berdoa kepadanya, karena bisa jadi karena keutamaan tempat ataupun keutamaan waktu yang Allah dan Rasulnya isyaratkan. Sebagai contoh misalnya dalam As-Sahihain, hadis yang dikenal dengan hadis nuzul, ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah hina yabqa thuluthul layl al-akhir." Bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Ya, turun sebagaimana kemuliaan dan keagungannya berbeda dengan turunnya makhluknya. Setiap malam, Allah ingatkan setiap malam, ya, melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Ya. Jadi jika seorang menghitung dari mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, itulah malam dalam hitungan syariat. Maka sepertiga waktu dari waktu tersebut itulah yang dimaksud. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru hamba-hambanya ya di setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir, ya, meskipun kita tidak mendengarnya, tapi kita yakin karena inilah yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man yad'uni فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabahi doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri permintaannya. Dan siapa yang mohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hamba-hambanya yang salih. Di antara sifat mereka, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di saat-saat sahar, yakni akhir dari malam, mereka hamba-hamba Allah yang salih, mereka dalam keadaan yastaghfirun, ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tentunya menjadi hasungan, dorongan bagi kita semua, ya, yang menisbatkan diri-diri kita kepada as-salaf, ya, salafiyin tentunya dalam hal ini, di samping ya, mengimani dari sifat nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, juga dalam hal ini betul-betul ya, memiliki tekad yang kuat untuk memanfaatkan momen yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya di setiap malam, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Terlebih tentunya dalam hal ini ya, siapa saja yang merasa ataupun ingin ya, menjadi penuntut ilmu yang hakiki, yang menggabungkan ya, antara ilmu dengan amal, menggabungkan antara ilmu dengan amal, karena inilah yang akan menjadi sebab keberkahan ilmunya. Berupaya untuk memanfaatkan waktu tersebut ya, jangan sampai dengan alasan oh, saya kan sudah sibuk dengan talabul ilm, di sana ada kalam salaf wa li'an adrusa atau la'an adrusa baban min abwabil ilm ya, khairun min an yakuma layla. Ya, bahwa seandainya aku mempelajari satu bab dari bab ilmu itu lebih baik daripada apa? Qiyamul lail. Akhirnya terus malas ya, salat malam. Tidak demikian, justru ya, seorang talibul ilm dia terdepan di dalam pengamalan terhadap ilmu. Ya, jangan sampai sudah tidurnya gasik, bangunnya akhir. Alasannya katanya daripada nanti terulang dua kali ya sudah, tidurnya gasik, bangunnya gasik, kan terulang. Ya seperti itu. Ya, memberikan kesempatan kepada yang lain. Tidak demikian. Ya. Kalau seorang misalnya, ya, dia menyadari dia susah untuk bangun ketika tidurnya telat. Maka jangan sampai ya tidurnya telat. Upayakan untuk dia lebih cepat tidur. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci ya, pembicaraan ngobrol setelah isya. Padahal hal yang tidak ada manfaatnya atau ada perkara yang lain yang ya daripada terseret dalam hal yang tidak bermanfaat, menyegerakan tidur. Dan kalam as-salaf tadi ya, seandainya seorang berdalil dengannya, ketahuilah itu pada kondisi ya, yang dia tidak mungkin untuk bisa menjamakkan, dia mempelajari suatu bab ilmu, kemudian dia manfaatkan untuk qiyamul lail karena terdesak kondisi seperti itu, tidak bisa menggabungkan dua-duanya. Maka ya, pada kondisi tadi mempelajari ataupun menyiapkan di suatu cabang di cabang ilmu ini lebih utama dibandingkan qiyamul lail. Dari sisi karena ilmu itu manfaatnya lebih luas, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Adapun qiyamul lail manfaatnya untuk diri sendiri. Dari situ ya. Jadi bukan kemudian seorang talibul ilm malas untuk bangun malam. Tidak demikian. Justru inilah ya kesempatan sebelum dia tersibukkan dengan tanggung jawab rumah tangga dan hal-hal yang lainnya, maka manfaatkan waktu-waktu muda ketika fisik dalam keadaan kuat untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian yang sudah ya lanjut usia bisa bangun malam tetapi bisa salatnya dengan duduk. Ya, atau ya kondisi yang lebih parah daripada itu, bisa bangun malam tapi salatnya dengan berbaring. Maka tidakkah ya yang masih kuat melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, bersemangat dan memanfaatkan waktu yang utama ini untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan hidupnya kepada Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kaya, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Oleh karenanya bisa jadi beragam kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba Sebabnya karena jauhnya hamba tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya sekali lagi untuk kita banyak mengoreksi diri-diri kita, ya, jangan sampai waktu-waktu kita dihabiskan untuk mengoreksi orang lain, ya, yang akhirnya sekian banyak perkara kebaikan terluput dari kita, justru sebaliknya kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.